الحمد لله العزيز الغفار مكوير الليل عن النهار تبصيرة لأولي القلوب والأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصر أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah menurunkan berbagai macam nikmatnya dan juga Allah menurunkan rahmatnya pada pagi hari ini dalam keadaan hujan. Namun kita masih bisa melanjutkan majlis yang ke-48 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamatil Quran. Penjelasan tentang adab-adab pembawa Al-Quran. Dan kita masih melanjutkan pasal yang pada pertemuan yang lalu telah kita masuki, yakni faslun fil bukai 'inda qira'atil Quran. Pasal menangis ketika membaca Al-Quran. Dan telah kita bahas Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan dalil Al-Qur'an yang menunjukkan disyariatkannya dan disunnahkannya menangis ketika membaca Al-Qur'an, yakni surat Al-Isra ayat 109, wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a, yang mereka yakni para orang-orang saleh dari kalangan ahlul kitab terdahulu yang sepatutnya juga dicontoh oleh kaum muslimin, yakhiruna lil adqan, mereka ya tersungkur di atas wajah mereka, yabkuna, dalam keadaan menangis, wa yaziduhum khushu'a, dan hal tersebut menambahkan kekhusyuan kepada mereka. Dan juga Imam An-Nawawi telah kita bahas pula, beliau membawakan hadis iqra'ul Qur'an wabku, ya bacalah Al-Qur'an dan menangislah. Fa illam tabku fatabakau, kalau kalian tidak bisa menangis, fatabakau, tabakau yakni takallafa albuka, berusaha untuk menangis. Ya, berusaha untuk menangis. Tabakau di sini bukan tasannu'. Ya, sudah saya isyaratkan bahwa tabkat fi'il tafa'ala dalam bahasa Arab bisa bermakna dua. Tapi yang lebih tepat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yakni takallafa albuka, yakni berusaha untuk menangis, bukan pura-pura menangis. Karena tasannu' atau pura-pura, ya tentu saja itu di situ ada unsur kebohongan di dalamnya. Bukan itulah yang dimaksud dengan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang lebih tepat takallafa, yakni berusaha untuk menangis. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagaimana kebiasaan beliau, beliau biasa memulai dalilnya dengan Al-Qur'an. Kemudian di bab tersebut membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak cukup dengan hal tersebut. Al-Imam An-Nawawi kebiasaan beliau kemudian beliau memperkuatnya dengan athar. Ya, athar-athar dari para sahabat dan tabi'in bagaimana pengamalan mereka terhadap ayat dan hadis yang dibawakan. Beliau meriwayatkan menyebutkan dari Umar wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu annahu shalla bil jama'ah as-subha fa qara'a surah Yusuf. Ya, bahwa diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau salat dengan berjamaah dan beliau menjadi imam, ya, dalam salat subuh. Dalam salat subuh faqara surata Yusuf. Yang kemudian Umar membaca surat Yusuf. Fabaka hatta salat dumu'uhu ala turquwatihi. Ya, kemudian apa yang dilakukan Umar dalam salatnya, beliau fabaka, menangis. Menangis sampai air matanya mengalir, ya, di atas, ya, bahkan sampai mengalir ke lehernya. Ya, lihat bagaimana Umar bin Khattab pun yang beliau terkenal dengan agak keras atau sifat bahkan keras, kasar. Di sebagian riwayat Bukhari bahwa para wanita itu lebih menghormati Umar daripada Nabi SAW. Lalu ditanyakan kepada para wanita, kenapa? Anta afazzu wa aghlaz, kamu itu lebih, ya, keras dan lebih sangar, atau bahasa biasanya yang biasa kita pakai. Itu Umar. Tapi lihat bagaimana tidaklah sifat beliau tersebut menghalangi beliau dari tadabbur Al-Quran. Ya, tetap beliau mentadabburi Al-Quran bahkan sampai menangis. Ya, athar dari Umar ini pun yang beliau lakukan di sholat subuh lebih memperkuat madhab bahwa menangis di dalam membaca Al-Quran itu boleh di semua sholat, ya, baik itu di sholat wajib maupun di sholat sunnah. Di sholat wajib maupun di sholat sunnah. Walaupun memang kebanyakan dalil-dalil yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan beliau menangis atau mengulang-ulang ayat yang telah lalu, kebanyakannya memang di sholat malam. Ya, kebanyakannya di sholat malam. Tapi hal tersebut bukanlah takhsis, bukanlah kekhususan hanya di sholat sunnah saja, tapi juga berlaku kepada sholat wajib. Wa fi riwayatin annahu kana fi sholatil isya fayadullu ala takarrurihi minhu. Ya, dalam sebagian riwayat yang lain dari Umar bahwasanya beliau menjadi imam di sholat isya, ya, kemudian hal ini pun berulang dari beliau. Ya, berulang, yakni beliau diriwayatkan pula di keadaan yang lain juga menangis ketika membaca Al-Quran ketika di sholat isya. Wa fi riwayatin fabaka hatta sami'u buka'ahu min wara'is shufuf. Ya, dari sebagian riwayat yang lain, dia dilihat dari Umar ini bukan hanya satu kali dua kali saja diriwayatkan dari beliau, tapi beberapa kali, yang menunjukkan itu memang kebiasaan orang-orang soleh terdahulu dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelahnya, sebagaimana nanti akan disebutkan. Fabaka, kemudian Umar pun menangis, hatta sami'u buka'ahu, sampai mereka, yakni para makmum, orang yang ada di masjid sholat bersama beliau, sami'u buka'ahu, mendengar tangisan beliau dari belakang saf, ya. Dari saf yang belakang pun mendengar tangisan Umar. Padahal di zaman tersebut itu tidak ada mikrofon. Mikrofon, yes. Ya, tidak ada pengeras suara. Kalau ada pengeras suara, barangkali semua seisi masjid bisa mendengar. Ya, namun ini orang yang ada di belakang saf tetap bisa mendengar padahal tidak ada pengeras suara. Menunjukkan itu bukan hanya sekedar aliran air mata atau tidak ada suaranya, tapi bahkan ada suaranya. Dan hal tersebut pun diperbolehkan, ya, sebagaimana hadis yang sudah saya bawakan pada pertemuan yang telah lalu, bahwa diriwayatkan dari Abdullah bin Syikhir bahwasanya Nabi SAW ada kalanya menangis di dalam salatnya, wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Ya, dan di dada Nabi SAW terdengar suara seperti suara gemuruh atau bergejolak sebagaimana bergemuruhnya panci ketika dipanaskan, ketika memasak sesuatu. Ya, ini apa? Ketahuan dari orang yang di sekitarnya. Ya, bukan hal yang tersembunyi ketika menangis dalam membaca Al-Quran atau dalam sholat tersebut. Dan itu bukanlah suatu aib atau sesuatu yang mencacati sholat. Bukan. Tapi justru hal tersebut bagian dari tadabbur, yang itu tidak mengapa apabila terjadi di waktu sholat. Wa'an Nabi Raja Al-Utaridi qala ra'aitu Ibn Abbas wa tahta 'ainayhi mithlu shirakil bali min ad-dumu'. Ya. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan athar yang lain dari Abu Raja Al-Utaridi bahwasanya beliau adalah ulama tabi'in, muridnya Ibn Abbas. Saya melihat Ibn Abbas wa tahta 'ainayhi, dan di bawah mata Ibn Abbas mithlu shirakil bali. Ya, ada seperti bekas tali sandal yang lusuh di pipinya. Minad dumu', yang hal tersebut adalah karena, ya, air matanya sering menangis. Ya, sering menangis ketika membaca Al-Qur'an. Yang ini adalah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Ya, lihat bagaimana Ibnu Abbas, ya, sudah terkenal bahwa beliau adalah turjumanul Qur'an. Ya, ulama yang ahli tafsir dari kalangan para sahabat terhadap Al-Quran. Dan di antara sahabat yang paling luas pengetahuannya tentang Al-Quran, ya, hampir setiap tafsir ayat, ya, di situ dinukil tafsir dari Ibnu Abbas. Ya, hampir setiap ayat Al-Quran. Ya, bahkan Mujahid, imam tabi'in, tabi'in yang mulia, yang beliau murid Ibnu Abbas, yang beliau qara'tu 'ala Ibnu Abbas Al-Quran. Saya membaca Al-Quran dari Ibnu Abbas kepada Ibnu Abbas 3 kali. Ya, setiap ayat ditanya, bertanya kepada Ibnu Abbas tentang makna dari ayat tersebut. Ya, di antara ulama yang juga sering dinukil tafsiran dari beliau adalah Imam Mujahid. Ya, karena memang banyak menimba ilmu kepada Ibnu Abbas. Lihat bagaimana juga Ibnu Abbas, ini juga fadilah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau adalah sahabat yang banyak menangis, bahkan sampai berbekas di wajah beliau. Ya, berbekas di wajah beliau. Siapa kita yang sampai seperti itu? ya bahkan mungkin menangis setahun sekali saja itu sudah ya sangat bagus sekali. Nasallahu salamah wal afiyah. Wa 'an Abi Shalih qala qadima an-nas min ahli al-Yamani 'ala Abi Bakr as-Siddiq faj'alu yaqra'un al-Qur'an wa yabkun. Ya, dan dari Abi Shalih ya tabi'in yang juga banyak meriwayatkan dari sahabat, terutama dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Beliau banyaknya meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Qadima an-nas min ahli al-Yaman. Ya, datang manusia dari penduduk Yaman kepada Abu Bakar As-Siddiq, faj'alu yaqra'un al-Qur'an wa yabkun. Ya, kemudian mereka membaca Al-Qur'an dan mereka menangis. Ya, ini manusia dari kalangan tabi'in. Faqala Abu Bakrin As-Siddiq, hakadha kunna. Lalu Abu Bakar As-Siddiq yang ketika melihat hal tersebut, yakni kaum muslimin yang membaca Al-Qur'an kemudian menangis, yang ini di luar salat. Ya, ini di luar salat. Hakadha kunna. Ya, demikian pula yang dahulu kami lakukan. Ya, sehingga memperkuat bahwa menangis ketika membaca Al-Qur'an itu berlaku secara mutlak, baik di dalam salat, salat sunnah atau salat wajib maupun di luar salat. Wa an Hisham, dan dari Hisham, yakni Hisham bin Hassan, qala rubbama sami'tu buka'a Muhammad ibn Sirin fil laili wa huwa fi shalah. Ya, ada kalanya saya mendengar tangisan Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ulama tabi'in yang bahkan meriwayatkan hampir dari semua ashabul asyarah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, kecuali Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar. Beliau tidak mempunyai hadis dari Abu Bakar. Ya, ada kalanya saya mendengar Muhammad bin Sirin, tangisan Muhammad bin Sirin fil lail. Yang ini sebenarnya lafaz riwayat aslinya dalam riwayat Baihaqi ada sedikit perbedaan. Rubbama sami'tu buka'a Muhammad ibn Sirin fi jawfil lail wa huwa yusalli. Ya, ada kalanya saya mendengar tangisan Muhammad bin Sirin di kegelapan malam, wa huwa yusalli, sedangkan beliau dalam keadaan salat. Ya, tidak kelihatan orangnya. Ya, tapi terdengar tangisannya. Ya, terdengar tangisannya, dan ini bukan di masjid ya. Karena kebiasaan para salafus saleh terdahulu, salat sunnah itu mereka bukan di masjid, tapi di rumah mereka masing-masing. Walaupun ada kala yang sholat sunnah rawatib misalnya, terkadang sebagian mereka memang sholat di masjid, namun kebanyakan mereka sholat sunnah adalah di rumah, terlebih lagi sholat malam. Ya, sholat malam kebiasaan mereka di rumah, tapi terdengar dari orang yang berada di luar rumah. Ya, bahkan tangisannya terdengar sampai keluar rumah. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, wal atharu fi hadha kathira. Ya, dan athar-athar, riwayat-riwayat dalam hal ini sungguh sangat banyak. Baik. La yumkinu hasruha, yang tidak mungkin untuk dibatasi. Wa fima asyarna ilaihi wa nabbahna alaihi kifayatun wallahu a'lam. Dan apa yang telah kami isyaratkan dan kami sebutkan itu maka sudah mencukupi. Sudah mencukupi nukilan dari para salafus saleh, ya, menunjukkan bahwa bahkan sudah didahului dengan Al-Qur'an, ya, ayat Al-Isra dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis secara fi'il secara perintah yakni wabku fa in lam tabku fatabakau, kita sudah bahas bahwa di situ ada kedhaifan dalam hadisnya. Namun menangis dalam membaca Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fi'il. Ya, secara perbuatan beliau sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu dari hadis riwayat Abu Daud dan lainnya. Yang riwayat ini sudah mencukupi, yakni sudah mencukupi untuk menunjukkan disyariatkannya menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ya, baik di dalam salat maupun di luar salat. Yang athar, bahkan athar riwayat-riwayat dari sahabat, dari tabi'in, yang Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hanya menyebutkan sebagiannya saja, yang pada aslinya sangat banyak dari para sahabat maupun para tabi'in, ya, bahkan ulama-ulama yang setelah mereka, setelah generasi yang terpuji. Dan ini sudah mencukupi. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, ya, bagaimana usaha kita agar kita bisa melakukan ya hal yang sunnah tersebut, yakni menangis ketika membaca Al-Qur'an. Qala Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala, Al-Imam Al-Ghazali ma'ruf Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ulama Syafi'i, ya, wafat tahun 505 Hijriyah, dan beliau ulama fikih dan usul fiqh yang sangat terkenal dan kitab-kitabnya banyak dipakai oleh kaum muslimin. Al-buka'a mustahabun ma'al qira'ah wa indaha. Ya, menangis itu mustahab, ya, disunnahkan. Disunnahkan ketika membaca Al-Quran ataupun di selain itu, yakni di kondisi yang lain ketika dia tadabur selain Al-Quran. Ya, intinya dalam rangka misalnya tafakkur terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun tidak membaca secara tilawah, itu pun tetap disunnahkan. Dan ini yang lebih tepat, ya, ini apa, menangis itu sunnah. Ya, tidak atau bukan sebagaimana yang khawatir disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin di sebagian judul bab yang dibawakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, bahwa beliau membawakan judul bab babu ma yuf'alu fi'luhu. Ya, bab apa saja yang dibolehkan untuk dilakukan ketika sholat. Lalu beliau menyebutkan di antara yang menangis. Yang yubahu di sini bukanlah artinya hukumnya mubah. Ya, bukan artinya hukumnya mubah. Yang di dalam artian dilakukan atau tidak dilakukan tidak mendapat pahala. Namun yang lebih tepat adalah mustahab. Ya. Mustahab. Kenapa? Karena Allah sebutkan hal tersebut dalam Al-Qur'an fi siyaqil madh. Ya, dalam rangka memuji orang-orang terdahulu. Yang hal yang terpuji maka di situ ada pahala ketika kita melakukannya. Qala wa tariquhu fi tahsilihi, dan bagaimana cara kita bisa melakukan hal tersebut, an yuhdhira fi qalbihi al-huzna. Ya, hendaknya kita menghadirkan ya rasa sedih di dalam hati kita, bi an yata'ammala ma fihi min at-tahdid wal wa'id asy-syadid. Ya, dengan kita memperhatikan ya peringatan-peringatan dalam Al-Qur'an dan ancaman-ancaman yang begitu keras dalam Al-Qur'an. Ya, terutama ayat-ayat azab atau neraka atau kisah-kisah umat terdahulu yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang semisalnya. Wal wathaiqi wal ahud. Dan juga memperhatikan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang saleh. Ya, tentang nikmat-nikmat surga. Yang ini memang kadarnya pengaruh kepada seseorang biasanya berbeda-beda. Ya, ada kalanya seorang muslim yang dia pengaruhnya lebih kepada ayat-ayat tentang ancaman. Ya, sehingga lebih mudah untuk menangis ketika membaca ayat-ayat ancaman. Namun sebaliknya ada kaum muslimin yang dia justru lebih mudah menangis ketika membaca ayat-ayat tentang janji Allah, nikmat Allah dan nikmat yang Allah berikan kepada penghuni surga. Ya, ada kalanya demikian. Sebagaimana Uthman bin Affan, yang beliau justru lebih diriwayatkan dari beliau, ada kalanya justru menangis ketika dibacakan ayat-ayat tentang nikmat Allah atau tentang surga. Thumma yata'ammalu taqsirahu fi dhalik. Ya, membaca ayat tentang azab dan ayat tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia perhatikan bagaimana ya cacatnya amalan dia dalam hal tersebut. Ya, ini dalam ancaman ada kalanya justru dia lakukan. Ya, ayat-ayat tentang janji Allah dan rahmat Allah ada kalanya justru dia tidak lakukan. Ya, kita perhatikan. Ya, mari kita, bahkan saya sendiri maupun para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Qur'an, mari kita perhatikan masing-masing amalan kita. Ya, kita introspeksi sendiri amalan kita masing-masing yang kita lebih mengetahuinya, bahwa banyak kekurangan di sana sini. Fa in lam yahdurhu huznun wa buka'un kama yahdurul khawas. Ya, apabila ternyata tidak hadir ya kesedihan atau tidak bisa menangis yang sebagaimana bisa dilakukan oleh orang-orang yang khususnya nih para sahabat dan para salafus saleh terdahulu, mereka orang-orang yang terbaik yang bisa melakukan hal tersebut, yang hal ini tidak bisa kita lakukan, lalu bagaimana? Falyabki ala faqdi dhalik. Kata Imam Al-Ghazali, maka tangisilah ya kalau kita tidak bisa melakukan hal tersebut, fa innahu min a'zamil masaib. Ya, karena hal tersebut adalah termasuk musibah yang paling besar. Ya. Ya, kita tidak bisa melakukan ibadah yang mulia ini, yakni menangis ketika membaca Al-Qur'an, ya tidak lain karena pasti ada kekurangan di amal kita atau cacat pada hati kita. Ya, sehingga sulit untuk mentadaburi Al-Qur'an. Ya, sulit untuk mengambil pelajaran dari Al-Qur'an tersebut. Sehingga tidak tingkatan tadaburnya ya sangat jauh dibanding para salafus saleh. Ya, sulit untuk menangis. Ya, barangkali hati kita sudah kotor dan sudah keras karena dosa-dosa sehingga sulit untuk menangis. Ya, kata Imam Ghazali, falyabki ala faqti dzalik. Maka hal tersebut itu patut untuk ditangisi. Ya, kita tidak bisa melakukan hal tersebut sebagaimana para salafus saleh terdahulu. Nasallallahu salamah wal afiyah.